diurusi. Wis awan bareng. Ngene nek bae iki aja ngaya bae. Nai. Ora to. Kok turu kono? Mani ora. Mani ora. Ayo. Dek sajake kok ana perlu. Sing esuk kok nangeke aku. Neng tanganmu kok gowo palu. Apa to sing rusak di panku? Mas, kowe ra usah seloyo. Ndek bengi lunga karo sapa. Neng rame nulis dike sapa yang tutu kacang latonyo. Dibengi aku ra lunga neng di neng di. Malah aku njaluk tulung dikeroi. Pirang-pirang dina ora kok turuti. Rasane gegerku kaya disuntui. Wadon ngene sing bakal kuat ati. Tumak tumruk mendino makani doyan. Jangan-jangan kongkongnya ora mesti mas. Apa aku anut mbok pakani wedi. Wesan krenik. Mode. Ini aku sing swingkir-swingkir. Aja dek, aku masih cinta padamu. My darling I love you. Aja dek, aku masih sayang padamu. My darling I love you. Bola bali wong lanang. Nek di PP ora gareng. Nek dikum ora teles. Lepes wi. Ora tanggung jawab. Saja iko ono perlu sing esok kok nangeke aku. Neng tanganmu kok gowo palu. Apa to sing rusak di panku. Mas kowe ra usah suloyo. Nek bengi lunga karo sapa. Neng lambimu wis dike sapa yen tutu bocah wadon liya. Dibengi aku ra lunga neng di neng di. Malah aku njaluk tulung dikerok ide. Pirang-pirang dina ora kok uruti. Rasane gegerku kaya disundui. Wadon nganti sing bakal kuat ati. Kumpra-kumpru mendina makani tinggi. Jalan-jalan yang belanjane ora mesti mas. Apa aku arep mbok pakane wedi. Wesen krenik. Mode. Aja dek, aku masih cinta padamu. My darling, I love you. Sing krenik. Emma dek. Karena aku sing swingkir. Aja dek, aku masih sayang padamu. My darling, I love you.